بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, melanjutkan pembahasan kitab Nida'un ila al-Murabbin wal Murabbiyat, dan masih dalam pembahasan wasiat Luqman kepada putranya. Yang keempat, qawlu ta'ala an Luqman, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai putraku, sesungguhnya bila ada seberat habbah, satu biji daripada khardal, fatakun fi sakhratin, yang ada di sebuah batu, au fis samawat, atau di langit-langit, au fil ard, atau di bumi, ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkannya. Innallaha latifun khabir. Luqman ayat yang ke-16. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, ay innal madlamata awil khati'ata law kanat mithqala habbati khardalin ahdaraha Allah ta'ala yawmal qiyamah hina yad'u al-mawazin al-qist wa jaza 'alayha in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun. Kata Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan, maksudnya bila ada suatu kezaliman atau suatu kesalahan, seandainya pun mithqala habbati khardal, seberat biji khardal, biji yang sangat kecil, ahdharaha Allah ta'ala yaumal qiyamah, Allah akan menghadirkannya, mendatangkannya pada hari kiamat kelak, sehingga Allah meletakkannya di timbangan keadilan. Wa jaza 'alaiha, dan Allah akan membalasinya, in khairan fa khairun, kalau itu kebaikan maka Allah akan balas dengan kebaikan, kalau itu kejelekan maka Allah akan balas dengan kejelekan. Ini di antara wasiat Luqman kepada putranya, di mana beliau mendidik putranya agar menjauhi perbuatan zalim sekecil apapun. Dan beliau menerangkan kepada putranya bahwa kezaliman itu walaupun sekecil apapun, dan walaupun diibaratkan ya seberat biji yang sangat kecil ada di sebuah batu, atau bahkan di langit yang seluas itu, atau di bumi yang mana saja, Allah Azza wa Jal akan mendatangkannya. Tidak ada sesuatu yang lepas dari penglihatan Allah dan dari pengetahuan Allah. Jangan dianggap bahwa ini kecil, mungkin akan kelupaan, mungkin akan terlewatkan, mungkin gak dianggap, tidak. Sekecil apapun Allah Azza wa Jal akan mendatangkannya. Dan Allah Maha Adil, la yadzlimu rabbuka ahada, Allah tidak akan menzalimi siapapun. Jadi seandainya pun ada orang terzalimi oleh kita dengan kezaliman yang sangat kecil, nanti Allah akan datangkan. Nanti Allah Azza wa Jalla akan minta pertanggungjawaban. Apalagi kezaliman yang besar, apalagi kezaliman yang banyak. Dan kezaliman itu dhulumat, kegelapan nanti di hari kiamat. Dhulumat yaumul qiyamah. Nah, ini suatu pendidikan oleh seorang ayah kepada putranya, begitu juga semestinya seorang guru kepada muridnya, seorang ustaz kepada santrinya, mendidik agar anak-anak didiknya menjauhi tindakan-tindakan kezaliman. Sekali lagi, tadi kita sebutkan yang namanya adz-dzulm, kezaliman adalah apa? Wad'u syai' fi ghairi mahallih, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi semua tindak kejahatan jelas termasuk kezaliman. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Lihat pula bagaimana Luqman menerangkan kepada anaknya tentang yakni bahaya kezaliman ini dengan menerangkan seperti yang antum dengar tadi. Digambarkan betapa telitinya Allah Azza wa Jalla. Sehingga tergambar bagi seorang anak atau anak didik yakni betapa sulitnya seorang akan lepas dari perbuatan kezalimannya. Sekecil apapun dan dimanapun, Allah akan datangkan. Nah, ini juga tadi masuk dalam metode targhib wa tarhib. Dalam hal ini ada targhib. Dalam hal ini ada apa? Targhib, pemberian suatu ancaman. Jangan dianggap ini akan hilang, ini pasti akan didatangkan nanti di hari kiamat. Ini tarhib. Ya. Bukan sekedar perintah, jangan berbuat zalim, titik. Sementara dia gak ngerti itu apa kezaliman, gak tergambarkan padanya ketelitian ilmu Allah Azza wa Jal, sehingga seorang bisa beranggapan remeh. Tapi diberitahu bagaimana Allah Azza wa Jal akan mendatangkan kezaliman itu. Nah, sekali lagi, ini metode apa? At-targhib wa tarhib. Ya bunayya aqimish shalah. Wasiat berikutnya, wahai anakku, tegakkan salat. Tegakkan salat ini juga punya makna bukan hanya melakukan, melaksanakan. Sekedar melaksanakan salat, ya, ini tidak sempurna. Karena kita dapati yang namanya melaksanakan sholat, ada kalanya, bahkan sering kita dapati orang melaksanakan sholat sementara tidak ada tumakninah padanya. Yang penting sholat, takbir sampai salam. Sementara sholatnya, kata Nabi SAW, yankuru kana kridik, la yadhkurunallaha illa qalila. Seperti mematuk-matuknya seekor ayam ketika makan. Tidak ada tumakninah, rukuk sujudnya cepat sekali. Ini hanya melaksanakan sholat, tapi tidak ada tumakninah. Ini bukan mendirikan sholat. Yang perlu kita lakukan dan kemudian kita didik anak-anak didik kita adalah bagaimana menegakkan sholat. Karena Allah perintahkan begitu, aqim, tegakkan. Makanya kata Syekh di sini artinya addiha bi arkaniha wa wajibatiha wa khusyu bi khusyu'. Laksanakan salat itu dengan rukunnya dan wajib-wajibnya dengan kekhusyuan. Rukunnya dan termasuk syarat-syaratnya. Kalau rukun di luar ibadah, kalau syarat di dalam ibadah. Tumakninah itu yang sangat penting. Yang lain jelas penting ya, tapi bab tumakninah ini karena banyaknya orang yang tidak tumakninah dalam sholat. Antum lihat orang-orang sholat kayaknya 4 rakaat mungkin 2 menit kurang lebih atau bahkan kurang. Cepat sekali. Rukuk sujudnya sama sekali tidak ada tumakninah. Entah yang dibaca apa, gerakannya belum sempurna. Maka dari itu kita wajib mendidik diri kita, demikian pula anak didik kita, sholat itu dengan tumakninah. Tumakninah itu apa sih? Tegakkan sholat dengan menunaikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Ya, tadi apa? Syarat di luar sholat, rukun di dalam sholat. Ya. Rukunnya diantaranya tumakninah tadi. Tumakninah itu kata para ulama, yakni kamu melakukan suatu gerakan yang sempurna. Rukuk ya rukuk yang sempurna. Tulang-tulangnya posisinya pada posisi yang benar. Ya, kemudian setelah itu baru baca. Walaupun bacaan yang paling pendek. Itu sudah tumakninah. Apalagi bacaannya ditambah. Lebih bagus. Tapi paling tidaknya rukuk yang benar. Tulang-tulangnya sudah. Tulang punggungnya sudah rata. Tegak. Ya. Tangannya, kakinya sudah benar, Kemudian baca Subhana Rabbiyal Azim. Sujud Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian bangkit lagi. Itu sudah tumakninah. Sebetulnya tumakninah juga kalau orang terburu-buru, ya, tetap bisa tumakninah. Tapi kalau kurang daripada itu, tulangnya masih bengkok. Tulang punggungnya ketika mau rukuk masih bengkok. Ya, sudah mantul lagi ke atas. Ya. Jadi kayak per akhirnya. Ya, Nabi katakan kayak ayam itu, matuk-matuk. Disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis kepada seorang yang tidak tumaknina, "Law mutta ala hadza, mutta ala ghairi millati al-Islam." Kalau kamu meninggal, salatmu masih kayak begini, kamu meninggal tidak di atas ajaran Islam. Mengerikan, ya kan? Sangat dahsyat. Maka dari itu tekankan kepada anak-anak tumaknina, begitu pula rukun-rukun yang lain. Tegakkan sholat, bukan sekedar laksanakan. Yang keenam, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Perintahkan yang ma'ruf, larang dari yang munkar. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf yakni perbuatan baik, perbuatan kebajikan. Baik sesuai syariat. Bisa jadi amalan yang ringan, seperti senyum kepada sesama muslim, ini sudah ma'ruf. Apalagi amal-amal yang lain yang besar-besar. Mungkar, sesuatu yang mungkar, yakni yang mungkar juga tentunya menurut Islam. Pertentangan dengan ajaran Islam. Berikan kepada anak didik kita jiwa amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita tahu jiwa amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah kunci kebaikan sebuah umat. Apa firman Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Sifatnya apa itu? Khairu ummah, sebaik-baik umat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang baik, melarang dari yang mungkar. Nah, ini kunci kebaikan. Kenapa? Karena dengan amar ma'ruf nahi mungkar, Islam akan tegak, lalu masyarakat akan jadi baik. Kalau bahasa Jawa, kemahripah loh jinawi, kata orang Jawa. Ya, entah orang sini apa istilahnya. Dalam ayat Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang thayyibah, yang baik, Rabbnya maha pengampun, luar biasa. Nikmat yang seperti apa. Hidup tenteram, nyaman, damai. Nah, masyarakat bisa mencapai hal yang seperti itu kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar. Allah keluarkan barokahnya dari langit dan dari bumi. Tapi kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka seperti Nabi sabdakan, ibarat kapal akan tenggelam. Sampai pun orang yang gak bersalah pun ikut tenggelam. Ingat hadis Nabi SAW ketika mengumpamakan orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan orang yang tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Diibaratkan dari beliau sebuah yakni kapal yang dinaiki oleh para penumpang. Sebagian di dek atas, sebagian di dek bawah. Ya. Yang di atas leluasa, kalau mau ngambil air dari laut gampang. Taruh timba, ambil, sudah. Yang di bawah perlu naik dulu ke atas. Ya. Akhirnya mereka yang di bawah berpikiran, ini kalau kita terus begini, kita mengganggu yang di atas, kasihan yang di atas. Sedikit-sedikit kita naik, mengganggu mereka, kita ambil air, kemudian kita turun. Gimana kalau kita lubangi saja perahunya? Langsung kita ambil dari bawah. Niatnya baik apa enggak? Niatnya baik. Supaya enggak ganggu yang di atas. Niatnya baik. Tapi caranya benar enggak? Caranya enggak benar. Ya ingat ini ya. Jadi niatnya baik saja. Kalau caranya enggak benar. Sudah berbahaya. Apalagi memang niatnya sudah tidak baik. Kata Nabi SAW, kalau mereka yang di atas tidak menghalangi, lagariku wagariku jami'an, semua akan tenggelam. Tapi kalau yang di atas menghalangi, najau wa najau jami'an, semua akan selamat, baik yang di atas maupun yang di bawah. Nah, ini gambaran sebuah masyarakat yang amar ma'ruf dan nahi mungkar, atau tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, makanya tanamkan pada jiwa anak-anak kita, anak-anak didik kita, untuk bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Memang amar ma'ruf nahi mungkar perlu keberanian, tapi juga perlu kesabaran, dan yang lebih daripada itu juga perlu hikmah. Tidak hanya bermodal keberanian dan kesabaran, tapi tidak ada hikmah, sehingga nanti ya terkadang justru amar ma'rufnya nahi mungkarnya malah membuahkan kejelekan yang lebih daripada yang dia ingkari. Nah, ini juga perlu kita tanamkan supaya dipertimbangkan. Kalau pertimbangannya matang, benar, berani, insyaallah Allah akan tolong dan menjadi kebaikan di masyarakat. Nah, jadi sekali lagi, ini sangat perlu kita tanamkan, karena apalagi di masa sekarang ini terus terang jiwa amar ma'ruf nahi mungkar itu semakin melemah. Karena memang ya kondisi apa masyarakat yang sudah seperti ini, tidak mau orang itu diingatkan, maunya sendiri-sendiri. Ketika diingatkan dianggap ikut campur. Padahal suatu kemungkaran ketika dilaksanakan mudaratnya bukan untuk dia sendiri, untuk orang lain juga. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita semua. Yang ketujuh, wasbir 'ala ma asabak. Wasiat Luqman kepada putranya, wahai anakku, sabar atas apa yang menimpamu. Sabar atas apa yang menimpamu. Alima annal amir bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar sayanalu adan, fa amarahu bis sabr. Sayanaluhu adan, fa amarahu bis sabr. Luqman mengetahui bahwa orang yang memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari yang mungkar, akan mendapatkan gangguan. Kenapa? Karena dia akan bertentangan dengan nafsu manusia. Iya kan? Orang yang melakukan ini, dia artinya akan bertentangan dengan nafsu manusia. Nafsu manusia pengin minum khamar misalnya. Dia katakan, jangan. Nafsunya dia pengin berzina, dia katakan, jangan. Nafsunya dia pengin berjudi, dia katakan, jangan. Nafsunya yang lain lagi pengen mencuri, dia katakan jangan. Oh, berapa ini? 5 orang. Semuanya ini orang mengatakan jangan nih. Yang semuanya memang orang ini. Ya kan? Sekian orang benci kepada dia. Sehingga mungkin sekali orang itu akan dijadikan sasaran suatu niat jahat oleh orang-orang yang nafsunya dihalangi tadi. Dan itulah yang terjadi sunnatullah sejak para nabi seperti itu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan berbagai macam ancaman, bahkan yakni bukan sekedar ancaman, tapi rencana-rencana jahat pembunuhan terhadap beliau alaihi salatu wassalam. Para rasul yang lain juga begitu. Kenapa semuanya ini? Karena amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, Luqman mengetahui bahwa orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu resikonya. Maka dia katakan kepada anaknya, wasbir ala ma asaba. Kalau kamu jalani amar ma'ruf nahi mungkar, sabar atas apa yang menimpamu. Asalkan tadi sudah benar sesuai prosedur dalam Islam. Yang jadi masalah terkadang amar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga masyarakat menggeruduk, sehingga masyarakat marah, sehingga orang-orang tertentu melakukan niat-niat jahat. Kenapa? karena memang amar ma'ruf yang dia lakukan tidak sesuai dengan Islam. Nah, ini celaka sudah kalau seperti ini. Ya. Dalam Islam sudah tidak dibenarkan, oleh masyarakat dikecam pula. Ya. Setelahnya apa? Sudah jatuh, tertimpa laga. Dua kali kena kecelakaan. Tapi kalau prosedur sudah benar sesuai Islam, aturan Islam dia ketahui, ini amar ma'ruf begini caranya, perhitungannya begini, sudah dilaksanakan. Ada musibah yang menimpa dia, gara-gara itu, biiznillah dia akan mendapat pertolongan dari Allah. Bismillah dia hadapi dengan kesabaran dan penuh hikmah. Sebagaimana para nabi menghadapinya. Para sahabat menghadapinya. Begitu. Ya. Jadi, tanamkan kepada anak-anak jiwa untuk bersabar. Nabi SAW bersabda, Al-mu'min, Alladhi yukhalitun nas, wa yasbir ala adahum, afdal minal mu'min, Alladhi la yukhalitun nas, wa la yasbir ala adahum. Seorang mu'min yang bergaul dengan manusia, lalu bersabar dengan gangguan mereka, lebih afdal daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia dan menyendiri, dan ia tidak bersabar dengan gangguan-gangguan mereka. Haditsun sahih rawahu Ahmad wa ghairuhu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah ya sabda Rasul yang menggambarkan kepada kita tentang dua keadaan yang seorang mukmin bisa pada salah satunya. Dia antara dua pilihan. Ketika menghadapi berbagai masyarakat yang majemuk dengan berbagai kemungkarannya, ada kalanya dia bisa tinggal ya di tengah-tengah manusia, dalam arti enggak uzlah menyendiri di tengah hutan, tetap bersama masyarakat. Tapi dia sabar dengan gangguan mereka, dan dia berusaha untuk mengajak kepada kebaikan-kebaikan dan melarang dari yang tidak baik, dan dia hadapi berbagai problem dengan hikmah. Ini jauh lebih baik. Alhamdulillah masih banyak orang yang punya niatan baik. Zaman kita ini alhamdulillah masih banyak orang yang punya niatan-niatan baik. Hanya saja karena masalahnya tidak tahu yang baik itu yang bagaimana. Itu masalahnya. Mungkin suatu zaman nanti na'udzubillah, semoga Allah selamatkan anak turun kita dan muslimin dari hal yang seperti itu. Orang mungkin sudah sama sekali tidak ada keinginan-keinginan baik ya, diperintahkan tidak mau, dilarang tidak mau, maunya sendiri. Na'udzubillah. Tapi sekarang alhamdulillah. Kemudian atau kemungkinan kedua, dia sudah gak tahan. Sudah akhirnya dia menyendiri. Cari tempat di tengah hutan, ya, atau di lereng gunung. Tidak mau bergaul dengan manusia. Kenapa gak tahan? Mau menyendiri. Uzlah. Nah, mana yang lebih baik? Kata Nabi, yang pertama lebih baik. Karena manfaatnya juga banyak bagi orang-orang. Yang kedua, manfaat tapi untuk pribadinya saja. Nah, kecuali tadi seperti yang saya katakan, bila kondisi masyarakat sudah begitu rusak, sulit banget diperbaiki. Dia justru khawatir terhadap dirinya dan keluarganya. Nah ini, ketika itulah, ya, yushiku antakuna anyakuna khaira mali al-mu'min ghanamun yatba'uha fi sya'fil jibal. Hampir-hampir sebaik-baik harta seorang mukmin adalah kambing-kambing yang dia gembalakan di lereng-lereng gunung atau puncak-puncak gunung. Menyendiri cukup dengan kambing-kambingnya untuk ma'isyahnya. Ya, gak mau dengan masyarakat karena sudah begitu hancur masyarakat. Itu kondisi lain lagi. Inna dzalika min azmil umur. Kesabaran itu min azmil umur, ay inna sabra 'alan nas la min azmil umur. Sesungguhnya kesabaran itu termasuk azmul umur, yakni keteguhan suatu perkara, kekokohan tekad ya atau kekokohan suatu perkara. Kemudian maksud berikutnya, wala tusair khaddaka linnas. Wahai anakku, la tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan pipimu dari manusia, yakni berpaling muka, membuang muka. Ibaratnya kalau kita begitu, ya, bahasa kita sederhananya membuang muka. Alhamdulillah. La tusair khaddaka linnas, jangan kamu buang muka di hadapan orang-orang. Qala Ibnu Katsir, la tu'rid biwajhika 'anil nas. Jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia. Idza kallamtahum, bila kamu berbicara dengan mereka, ihtiqaran minka lahum, karena perasaan ihtiqar meremehkan mereka, wastikbaran alaihim, sombong terhadap mereka. Walakin, akan tetapi, alin janibak, lunakkan sisi tubuhmu. Yani maksudnya yang enak bergaul, ya, tidak membuang muka. Wabsud wajhaka ilaihim, dan tampilkan wajahmu kepada mereka dengan wajah yang yani cerah, yang tidak masam. Nah, jadi ini terkait dengan adab. Wasiat Luqman rahimahullah al-Hakim kepada putranya untuk beradab dengan adab yang mulia dalam bergaul dengan manusia. Intinya di sini, hilangkan rasa sombong. Apa itu sombong? Merendahkan manusia, meremehkan mereka. Tanamkan dalam diri seseorang sifat tawadhu' dan menghargai orang lain. Sehingga di antara buahnya, ketika bercakap dengan mereka, ia menghargai yang lain dengan wajah yang berseri-seri, dengan menghormati, ya. Tidak dengan memasamkan muka, ya, pasang muka atau membuang muka. Tidak mau menampakkan wajah yang berseri-seri. Nah, ini akhlak yang tidak baik. Seandainya pun kita dalam kondisi kita ini berada di atas al-haq, ya. Tapi kalau penampilan kita seperti itu, saya yakin orang tidak akan tertarik atau sulit tertarik. Ya. Kebenaran yang ada pada kita ini bisa tertutup dan orang terhalang dengan sebab apa? Bermuka masam, enggak pernah senyum, enggak mau disapa. Bahkan memalingkan muka. Terus salah siapa kalau kebenaran itu enggak diterima orang yang dia bawa ini selama ini? Ya, salahnya dia. Bahkan dia menjadi penghambat tersebarnya dakwah yang benar. Kalau modelnya seperti itu. Ya. Seorang yang membawa kebatilan, entah itu kebatilan bid'ah atau seorang penjahat sekalipun, yang orang sepakat bahwa itu orang yang tidak baik. Kejelekan yang ada padanya bisa tertutupi, enggak terlihat. Dengan sebab apa? Dengan sebab penampilan muka yang berseri-seri. Penampilan yang menarik. Ya apa enggak? Penipu, penipu. Orang mau menipu, bagaimana mukanya? Hah? Masa ada penipu yang sudah, kamu. Belum apa-apa sudah begitu, ya enggak laku. Penipu kalau mau nipu, wah, penampilannya Masya Allah. Ya kan? Ya, lembut, mukanya berseri-seri, menarik. Sehingga orang enggak tahu kalau dia itu penipu. Nah, maksud saya di sini, suatu kejahatan yang orang sepakat bahwa itu jahat, seorang penipu, pencuri, perampok. Jadi kalau perampok mungkin enggak begitu, ya. Penipu lah begitu. Ya. Itu bisa terhalangi kejelekannya gara-gara permuka berseri-seri tadi. Ikhwan fillah rahimakumullah, nah sekarang, nah, kita ingin kebaikan berupa sunnah, kemudian ajaran Islam yang benar, dan seterusnya. Akhlak yang mulia itu dibantu tersebarnya, dibantu yakni dakwahnya dengan apa? Dengan muka yang berseri-seri, penampilan yang menyenangkan, seperti wasiat Luqman kepada putranya, la tusahir khaddaka linnas, jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia, jangan kamu buang muka. Dalam hadis yang nanti akan disebutkan, ya, atau ini kata beliau, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, senyumanmu di hadapan wajah saudaramu adalah shadaqah untukmu, shadaqah darimu. Sahih riwayat Tirmidzi dan yang lain. Nah, itulah pentingnya manis muka. Ya. Tapi kita berniat niat yang baik, bukan manis muka untuk menutupi kejelekan kita. Dan manis mukanya betul-betul serius. Dalam arti bukan kita ini tasannu', hanya main-main. Ini kita yakini sebagai ajaran Islam, sebagai ibadah, sebagai dinul Islam. Bukan ini apa kamuflase. Ya, tidak, ini betul-betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakni ketika menganjurkan untuk sedekah, kata beliau, walau antalqa akhaka biwajhin taliq, sedekahlah kamu. Wah, saya enggak punya duit. Sedekah. Ya, barang-barang juga enggak ada. Tayyib, sedekah pakai apa? Walau antalqa akhak biwajhin taliq, walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, itu sudah sedekah. Jadi ada sedekah yang enggak perlu duit. Ya. Ada sedekah yang tidak perlu pakai duit. Enggak perlu pakai harta benda, yaitu dengan muka yang berseri-seri. Walau antal qahaq bi wajhin taliq. Yang ke-9 dan ahibati fillah rahimakumullah mengingatkan kembali, jadi ini kan pendidikan kepada anak-anak kita, ya. Saudara-saudara kita, anak-anak kita, anak didik kita, dan kalau kita dapati mereka seperti itu, kita melihatnya nyaman, ya kan? Tentrem, enak rasanya, senang. Tapi kalau wajah mereka itu bermuka-muka masam, melihatnya sudah sebel rasanya. Yang ke-9, wala tamshi fil ardi marahan. Ai, huyala mutakabbiran jabbara anida. Wasiat berikutnya, wala tamshi fil ardi marahan, jangan kamu berjalan di muka bumi ini marahan, yakni dengan sombong, jalan yang sombong. Bagaimana sih jalan yang sombong itu? Khuyala mutakabbira, diiringi rasa ya membanggakan diri, apa menyombongkan diri. Jabbaran anida, yakni maknanya kurang lebih sama, ya. Anid itu yang kaku, keras, membangkang jiwanya. Nah, jadi Nabi SAW mengajari kita untuk berjalan dengan jalan yang tidak mengandung padanya unsur kesombongan. Biasa saja. Jangan seperti mereka yang mengedepankan dadanya, membusungkan dadanya, ya, melinggak-linggokkan pundaknya. Nah, itu kan model jalan orang-orang yang sombong. Seperti itu tidak diperbolehkan. La tafal dzalika yubghidukallah. Jangan kamu seperti itu. Allah akan benci padamu. Nah, apalagi diiringi dengan kesombongan-kesombongan yang lain. Jalan saja sudah enggak dibenarkan kalau itu seperti itu. Apalagi ditambah dengan ucapan-ucapan yang mengandung unsur kesombongan. Tambah lagi, tidak boleh. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap mukhtalin fakhur. Mukhtal, mu'jab fi nafsi, orang yang membanggakan diri. Fakhur, orang yang membanggakan diri atas yang lain. Sombong. Jadi walaupun bangga diri, seandainya pun tidak ada orang, tapi jalannya, Masya Allah. Na'udzubillah mindalik, bukan Masya Allah ya. Na'udzubillah mindalik. Walaupun sendirian tidak boleh. Itu mu'jab bi nafsih namanya. Kalau sendirian itu, bangga diri. Tidak ada orang lain, tidak perlu objek. Bangga diri. Tapi kalau sombong, perlu objek. Ya, dia merendahkan yang lain. Makanya kata ulama, al-ujub itu apa? Bibit daripada kesombongan. Kesombongan adalah langkah kedua daripada bangga diri. Pertama bangga diri, ketika enggak ada orang bangga diri. Tapi ketika ada orang, dia rendahkan yang lain, bangga diri. Nah, itu antara ujub dengan kibr bedanya. Nah, dua-duanya enggak boleh. Innallaha Allah Azza wa Jalla yuhibbu, tidak suka mukhtalin fakhur. Setiap orang yang mukhtal, membanggakan diri, dan fakhur plus merendahkan orang lain. Ya. Kembali di sini, lihat antum ya, sistem pendidikannya ada targhib wa tarhib. Ya, dilarang dari kibir karena Allah enggak menyukai. Ini tarhib. Waqsid fi masyik. Dan waqsid fi masyika. Al-qasd. Al-qasd itu artinya yakni pertengahan ya. Terus maksudnya apa ini? Berjalan dengan al-qasd, dengan yang pertengahan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ay imshi masyyan muqtasidan. Berjalanlah dengan jalan yang tengah-tengah. Laisa bil bati'il munbasit al-mutasabbit, bukan lamban sekali. Ya. Kayak jalannya pengantin putri di sebagian masyarakat. Ya, karena takut jatuh, lamban sekali. Wala bisri'il mufrid, bukan pula dengan kecepatan yang berlebihan, sangat cepat sekali. Ini juga tidak dibenarkan jalan yang seperti itu. Ini adab. Dari adab-adab Islam. Tidak dibenarkan jalan yang seperti itu. Bal adlan wasatan baina-baina. Jadi jalannya itu jalan yang pertengahan. Baina-baina. Yani antara ini dan antara itu. Tidak lamban. Tidak pula cepat sekali. Biasa. Nah, jadi ini adab-adab di dalam berjalan. Berikutnya ada berikutnya, waghdud min sautik. Wahai anakku, ughdud min sautik, yakni tahan. Tundukkan suaramu. Ai la tubalig fil kalam. Jangan kamu berlebihan dalam berbicara. Teriak-teriak. Tarfa sautak fi ma la faidata fi, pada perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Tidak boleh. Dibolehkan dalam hal tertentu. Misalnya ya dalam talbiyah ya, Nabi menyukai kalau talbiyah labbaikallahumma labbaik sambil teriak. Dalam arti teriak di sini ya bukan menjerit-jerit ya, tapi bersuara keras. Nah, boleh. Begitu pula tadi jalan cepat. Dalam kondisi tertentu boleh. Misalnya dalam tawaf, ya, putaran pertama, lari-lari kecil. Nah, itu boleh. Tapi secara umum dalam keseharian kita, termasuk daripada adab-adab mulia, maka itu tidak diperbolehkan. Masing-masing pada tempatnya. Nah, bersuara keras ini, kalau modelnya seperti itu, senangnya teriak-teriak, ya ini kata orang ya ini akhlaknya orang pasar, ya kan? akhlaknya orang pasar. Kita pun di masyarakat melihat bahwa itu tidak baik. Dan memang menurut Islam itu tidak baik. Kalau begitu, bertutur kata yang lembut, biasa saja. Kata Luqman al-Hakim kepada putranya, inna angkaral aswat la sautul hamid. Sesungguhnya suara yang paling jelek, paling diingkari, itu suaranya keledai. Ya, meringkiknya keledai. Nah, ini sebagai tarhib juga. Metode tarhib buat tarhib. Ini tarhib. Kamu bersuara seperti itu seperti suaranya keledai. Orang enggak ada yang suka. Ya, meringkiknya keledai. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, dengan cara seperti itu tertanam pada jiwa anak, wah, ini enggak baik. Masa suara saya mau disamakan dengan keledai gitu. Jadi dia punya kepuasan dalam dirinya untuk tidak mengeraskan suara karena itu sesuatu yang tidak baik. Nah, ini pendidikan dengan tarhib. Qala Mujahid rahimahullah, inna aqbahal aswat la sautul hamid. Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Ay ghayah min raf'i sautihi annahu yushabbahu bil hamir fi 'uluwihi wa raf'i. Yani puncak daripada mengeraskan suaranya itu disamakan dengan suara keledai dalam hal meringkik mengeraskan suaranya. Wa ma'a hadha fa huwa baghidun ila Allah. Dengan ini itu juga dibenci oleh Allah. Wa hadha tashbih bil hamir, dan penyerupaan dengan keledai ini, yaqtadi tahrimah, dipahami bahwa itu haram karena itu adalah dzam, ghayatul dzam, celaan yang sudah memuncak. Jadi diserupakan dengan hewan-hewan ini menunjukkan tercelanya hal tersebut. Seperti Nabi menyerupakan misalnya dengan anjing ketika menjilat-jilat kembali muntahannya. Apa yang diserupakan dengan itu? Orang yang meminta kembali apa yang dia berikan. Laisa lana mathalus sau, kata Rasulullah. Bukan untuk kami permisalan yang jelek itu. Al-a'id fi hibatih, orang yang minta kembali pemberiannya, kal-kalb, ibarat seekor anjing. Ya'udu fi qai'ihi, minta laka, menjilat lagi muntahannya, na'udzubillah. Ya. Muntahan dijilat lagi, dimasukkan lagi. Na'udzubillah, siapa yang menginginkan hal itu? Siapa yang tidak jijik dengannya? Nah, menunjukkan bahwa minta kembali apa yang dia berikan itu sesuatu yang haram. Begitu pula tadi, suara yang keras seperti itu diserumahkan dengan apa? Suara keledai, berarti itu suara yang haram, tidak boleh. Ya, tadi juga diserupakan dengan ayam, orang yang sholat tidak tumaknina, berarti yang tidak tumaknina seperti itu juga haram. Banyak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan dengan hewan-hewan pada perkara-perkara yang itu tercela dalam agama. Yang ini berfaedah haramnya hal tersebut. Dalam hadis yang lain, idza sami'tum aswata dika, kalau kalian mendengar suara-suara dika, ayam jantan ketika berkokok, fasallallaha min fadlih, mintalah kepada Allah keutamaannya. Fa innaha ra'at malakan, karena dia melihat malaikat. Wa idza sami'tum nahiqal himar, kalau kalian mendengar ringkikan keledai, fa ta'awadzu billahi minasyaitan, maka berlindunglah kalian kepada Allah dari syaitan. Fa innaha ra'at syaitanan, karena keledai ketika itu melihat syaitan. Nah, jadi intinya dari beberapa wasiat terakhir dari wasiat Luqman adalah wasiat kepada anak agar memperbaiki akhlak. Tutur katanya diperbaiki, kemudian penampilan mukanya diperindah, perbaiki dengan senyumannya, jalannya diperbaiki. Subhanallah, kalau antum lihat orang seperti ini, omongannya bagus, jalannya sopan, ya. Kemudian wajahnya juga tampil berseri-seri. Menurut antum ini orang yang bagaimana? Orang baik atau orang buruk? Jelas, orang yang sangat baik, menyenangkan. Orang pertama kali melihat, sudah apa? Jatuh hati padanya. Karena senang tadi dengan dia. Nah, kita harapkan muslimin, ahlus sunnah wal jamaah seperti ini. Ini wasiat bukan untuk orang lain. Ini wasiat Allah ya kepada kita semuanya. Ahlus sunnah wal jamaah paling berhak untuk melaksanakannya. Salafiyun paling berhak untuk melaksanakannya. Nah, kita harapkan dengan ini akan membantu tersebarnya dakwah Islam yang benar. Inilah beberapa wasiat Luqman. Sebagai ringkasan di sini ada kesimpulan dari wasiat-wasiat Luqman. Yang pertama kita baca secara cepat. Min hidayatil ayat, hidayah dari ayat tersebut. Pertama, masyru'iyatu wasiyatul walid ibnihi, disyariatkannya nasihat seorang ayah kepada putranya, yakni anak-anaknya maksudnya, baik putra maupun putri. Bima yanfa'uhu, dengan sesuatu yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Begitu pula al-walidah, ibu ya, jangan ayah saja, ibu dan ayah semuanya. Kadang-kadang wasiat lebih didengar ketika dari seorang ayah, atau sebaliknya lebih didengar ketika dari seorang ibu. Dua-duanya berusaha. Begitu pula ustaz dan ustazah, sama. Begitu pula mudarris, mudarrisa, semuanya kepada anak-anak didiknya hendaknya memberikan wasiat dan pesan-pesan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kedua, al-bad'u bit-tauhid wa at-tahdhir min asy-syirk, li'annahu dhulmun yuhbitul a'mal. Dia pentingkan, dia prioritaskan dalam wasiat-wasiat itu adalah wasiat untuk bertauhid kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, karena kesyirikan adalah kezaliman yang menggugurkan amalan-amalan. Yang ketiga, wujubu syukr lillah walil walidain, wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua, dan wajib pula berbakti kepada keduanya dan silaturahmi kepada keduanya. Yang keempat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tiada ketaatan bagi makhluk dalam bab maksiat kepada sang khaliq. Innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik. Khamisan, yang kelima, wujub ittiba'i sabilil mu'minin dan muwahhidin, wajib mengikuti jalan kaum mukminin yang bertauhid, mengikuti mereka, bersama mereka, dari mulai para sahabat, tabi'in dan seterusnya, dan yang mengikuti mereka. Wa tahrim ittiba'il mubtadi'in, dan haramnya mengikuti jalan orang-orang yang berbuat bid'ah, karena mereka tidak mengikuti para sahabat, tidak mengikuti para tabi'in. Sadisan, yang keenam, muraqabatullah ta'ala bisirri wal alan. Dari ayat itu juga diambil pelajaran tentang pentingnya seorang bermuraqabah terhadap Allah, yakni senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kita ini bergerak dilihat, berkata didengar. Itu namanya muraqabah. Jangan merasa enggak ada yang melihat sekarang, enggak ada yang mendengar, saya mau begini, mau begitu. Itu tidak muraqabah. Muraqabatullah fis sirri wal alan. Muraqabah terhadap Allah dalam keadaan sir, tersembunyi maupun dalam terang-terangan. Wa adam al-istighfaf bil hasanah, dan jangan meremehkan kebaikan, was sayyi'ah, dan keburukan. Masing-masing walaupun kecil itu, yang namanya baik ya dinilai oleh Allah sebagai kebaikan, yang buruk juga dinilai oleh Allah sebagai keburukan. Mahma qallat aw saghrat, walaupun sedikit, walaupun kecil. Yang ketujuh, wujubu iqamatis salati bi arkaniha wa wajibatiha walutiminan fiha, wajib menegakkan salat dengan rukun-rukunnya, kewajibannya dan tumakninah padanya. Yang kedelapan, wujubul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, wajibnya amar ma'ruf dan nahi munkar bil lutfi, dengan kelembutan. Hasab istita'ati, sesuai kemampuannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, rubahlah dengan tangan. Fa lam yastati, kalau tidak bisa, fa bi lisani, maka dengan lisannya. Fa lam yastati, kalau tidak bisa, fa bi qalbi, maka dengan kalbunya, dengan membencinya. wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Rawah Muslim. Yang ke-9, as-sabru ala ma yalhaqul amir wal nahi min adza, bersabar atas apa yang menimpa orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa annahu min azmil umur. Yang ke-10, tahrimut takabbur wal ikhtiyal fil mashy, haramnya sombong dan membanggakan diri dalam berjalan. 11, yang ke-11, al-11, al-i'tidalu fil mashy matlubun, berjalan dengan jalan yang sedang, tidak cepat sekali, tidak pula lambat sekali. Matlub itu sesuatu yang diajarkan Islam, diminta, dituntut oleh Islam. Fala yusri wa la yufti, jangan cepat-cepat, jangan lambat-lambat. Yang terakhir, 12, adamu rafi' shaut ziyadatan 'anil hajah, jangan meninggikan suara, mengeraskan suara melebihi keperluannya. Melebihi keperluan tidak boleh. Di annahu min 'adatil hamir, karena itu kebiasaan keledai. Demikian hibati fillah rahimakumullah. Pelajaran-pelajaran yang terkandung dari wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya, semoga kita bisa mengambil manfaat yang besar darinya untuk kita praktekkan dalam diri kita dan kita tularkan pada anak didik kita dan masyarakat yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.